Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan belajar bersama, sinau bareng. Kalau yang saya rasakan, kita melangkah ke belakang sebentar deh dari seluruh kompleksitas ini. Karena Anda ingin menyelesaikan masalah di republik ini, cuman Anda sendiri masih bermasalah. Saya masih bermasalah, kita masih bermasalah. Dan masalah utama kita sama Allah ini masalahnya. Jadi kayaknya kita dandanin dulu deh. Dari awal dulu kita sinau sejak awal. Kita TK dulu deh. Iman kita rukun, iman kita rukun Islam kita. Kita gemititi terhadap ilmu timik-timik ya, selangkah demi selangkah. Jadi misalnya di antara yang pernah saya sebut 5 kategori ya, ada orang kaya, orang kuasa, orang kuat, orang pandai, orang baik. Coba sekarang Anda hitung pertemuan Anda dengan Allah nanti. Kan Anda ini, kita ini kan gak bisa bolos, gak bisa pensiun dini. Andaikan kita bunuh diri hari ini karena pusing melihat pilkada misalnya, kan Anda tidak bisa, tidak lantas mati. Anda kan tetap urusan sama para petugasnya Allah. Tidak bisa, mati itu tidak ada. Yang ada adalah Anda harus tuntas menyelesaikan urusan dengan Allah Subhanahu wa Taala, dengan semua SOP-nya, dengan semua prosedur yang sudah ditetapkannya. Jadi katakanlah sekarang kita lulus nih, enggak bunuh diri, kita tetap sholat, kita tetap beribadah, tetap berbuat baik. Kemudian kita ketemu Tuhan pada suatu hari. Dan Allah berjanji akan nemuin kita di surga. Atau mungkin sebelum di surga, kita sudah ikut kalkulasi-kalkulasi. Dihitung ya, ditaker kayak bawon mari panen ya. Sekarang gini, pertama kekuasaan. Kita jadi presiden, jadi wali kota, jadi penguasa ini itu. Itu kira-kira bisa diandalkan enggak ketika berhadapan sama Tuhan? Ya Allah, aku ini wali kota loh. Ya Allah, aku ini lurah loh. Aku ini presiden loh. Kan menurut Anda ini bisa membantu nasib Anda di depan Allah enggak? Allah Al-Malik gitu, Maharaja segala-galanya. Jadi Anda tidak bisa mengandalkan kekuasaan dunia ini untuk berhadapan dengan Allah. Terus kita cicil kekayaan. Loh, apa yang kamu andalkan, apa yang kamu bawa ke Allah kalau itu hanya berupa harta benda, emas permata, deposit tanah 45 ribu hektar atau berapapun ya. Wong Allah Maha Kaya. Jadi enggak, dia tidak merupakan nilai plus di hadapan Allah. Jadi singkat kata, kekayaan, kekuasaan, kekuatan. Gimana? Wong la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Dia. Jadi kalau kita ini kuat, itu milik Allah. Kan gitu kan? Tidak ada kekuatan milik kita. Kebenaran pun di otak kita ini bukan dari kita, itu dari Allah. Al-haqqu min rabbika. Walatakunanna minal mumtarin. Kamu jangan ragu-ragu karena itu dari Allah. Kalau terhadap penemumu sendiri, pendapatmu sendiri, mungkin kamu bisa ragu-ragu. Jadi sebelum diteruskan besok, pokoknya prinsipnya kita cicil kekayaan, kekuasaan, kepandaian. Jangan sok pandai di depan Allah. Apalagi kehebatan apa ya? Benar. Kekuasaan, kekayaan, kepandaian, kekuatan. Allah Al-Qawi ya. Wallahu ladzi la ilaha illa al-azizul qawiyul qadiru dzul quwwatil matinul mutalu jabal mutakabbirul qahirul qahar. Itu watak-watak seluruh kekuatan Allah dihimpun menjadi satu wirid itu. Jadi Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan di hadapan Allah. Anda tidak bisa menghadap Allah dengan membawa semua yang Anda himpun di dunia ini, kekayaan, kekuasaan, kekuatan, dan kepandaian, tidak bisa. maka kita harus siap sesuatu yang lain di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.